Bila gerakan sholatnya tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, apakah diterima sholatnya? Jawabannya tidak. Karena gerakan sholat bagian dari rukun. Bagian dari rukun sholat. Sholat ada tiga macam pernah saya sebutkan. Ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Rukun sholat ini ya, menutup aurat, berwudu, menghadap kiblat. Gerakan sholat yang benar dari takbir sampai salam harus sama, benar. Kecuali kalau dia memang belum pernah belajar. Tapi kalau dia sudah tahu, batal sholatnya, nggak boleh. Karena ini masuk dalam rukun sholat. Semua dari takbir sampai salam. Tidak ada gerakan sholat yang sifatnya wajib atau sunnah. Semuanya rukun. Yang kalau tidak dikerjakan batal. Seperti Anda kalau tidak tutup aurat, seperti Anda kalau tidak hadap kiblat, sama itu. Kalau wajib sholat, kewajiban seperti membaca Al-Fatihah. Ini kewajiban sholat. Kapan tidak dilakukan berdosa. Wajibnya sholat membaca Subhanallah Rabbil Azim satu kali, Subhanallah Rabbil Ala satu kali. Ini wajibnya sholat, gitu kan? Ini kalau tidak dikerjakan berdosa tapi tidak batalin sholat. Kalau sunnah sholat umumnya membaca Subhanallah Rabbil Azim lebih dari satu kali, Subhanallah Rabbil Ala lebih satu kali, gitu kan? Doa di antara dua sujud itu semua bagian daripada sunnah sholat. Jadi gerakan sholat yang sesuai dengan Nabi SAW adalah rukun. Batal kalau tidak sesuai dengan Nabi SAW. Makanya harus belajar. Ini hal daruriyat. Dan alhamdulillah di kelas kita ini kita sudah contohkan bahkan praktikkan di depan jemaah sekalian bagaimana sholat yang benar dan gerakannya, serta saya sudah tuntunkan ke bukunya. Ya, ada bukunya yang sangat murah sekali, mungkin cuma 5 ribuan atau sampai 15 ribu batasnya maksimal. Itu dengan gambar. Anda boleh cari dimanapun kan gitu. Atau mungkin yang sudah pernah ambil dari saya bisa dibagikan ke teman-temannya kalau sudah paham sehingga bisa dapat pahala. Itu sangat baik sekali.